Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tahida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله، yang pertama kali marilah kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur yang dibarengi dengan amalan-amalan saleh, syukur yang dibarengi dengan taqarrub ilallah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah hakikat seorang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu al-qiyamu bita'atihi wa taqarrabu ilaihi bi'anwa'i mahabihi zahiran wa batina. Syukur itu adalah seorang menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam amalan-amalan, ibadah-ibadah yang dicintai dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah hakikat bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhan nas, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hambanya supaya menjadi hamba-hamba yang bersyukur, menjadi hamba-hamba yang syakirin. Kemudian yang berikutnya, supaya menjadi hamba-hamba yang zakirin, yang senantiasa ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang demikian telah Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Maka bersyukurlah, maka ingatlah oleh kalian aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Adhkurkum, niscaya aku akan mengingat kalian. Washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku. Wala takfurun, dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang kufur. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang mengingkari kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan. Inilah yang diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk membalas kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan. Tidak. Tapi Allah memerintahkan kepada kita supaya kita menjadi orang-orang yang zakirin. Dan supaya kita menjadi orang-orang yang syakirin. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhannas, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang sebuah risalah yang berjudul Minhajul Firqatin Najiyah, jalan golongan yang selamat atau jalannya kelompok yang selamat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan kepada kita sesuatu yang akan terjadi, tentunya ini adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sataftariku ummati ala 73 firqatan kulluha finnari illa wahidah. Qalu wa ma hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya umatku akan terpecah menjadi 73 kelompok, 73 golongan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulluha finnar, semuanya berada di dalam neraka, illa wahidah, kecuali satu saja, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat Rasul alaihi wassalatu wassalam bertanya, qalu wa man hiya ya Rasulullah, siapakah yang selamat itu ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ma ana alaihi wa ashabi, apa yang aku berada di atasnya dan para sahabatku, yaitu mereka orang-orang yang mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti jalannya para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain. Inilah yang selamat. Inilah yang disebut dengan as-salaf, yaitu mengikuti orang-orang yang terdahulu dari kalangan umat ini, dari kalangan salaf ini, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain. Hal yang demikian sudah diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, hadis yang datang dari sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, yang berkunyah Abu Najih Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu inda Tirmizi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmizi. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya, wa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'i rasidin al-mahdiyin tamassaku biha adzu 'alaiha binawajid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku. Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Terkhusus mereka adalah al-khulafa'ur rasidin, yang mereka telah mendapatkan petunjuk. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tamassaku biha, berpegang teguhlah kalian dengan sunnah tersebut, dengan jalan tersebut. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, azu 'alaiha binawajid, maka gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Yang dijelaskan oleh para ulama maknanya adalah kinayatu anisiddati bitamassuk. Gambaran perintah supaya kita benar-benar serius di dalam berpegang teguh dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita benar-benar serius di dalam mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebut dengan ahlus sunnah. Inilah yang disebut dengan salafiyun. Yaitu mereka yang mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan jalannya para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain di dalam beragama, di dalam berakidah, di dalam bermanhaj, di dalam bermuamalah, di dalam berakhlak. Semuanya diperintahkan untuk mengikuti mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayuhan nas, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga disebutkan oleh para ulama bahwasanya ahlus sunnah wal jamaah, prinsip ahlus sunnah wal jamaah atau istilah lainnya salafiyun, yaitu mereka orang-orang yang mengikuti Rasul dan para sahabatnya, dijelaskan dibangun di atas tiga pondasi. Prinsip ahlus sunnah dibangun di atas tiga pondasi. Pondasi yang pertama adalah al-ikhlas atau ikhlasul ibadati lillahi subhanahu wa ta'ala. Inilah prinsip seorang ahlus sunnah, mengajak manusia untuk senantiasa memurnikan peribadatan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi perbuatan-perbuatan syirik. Ini adalah merupakan prinsip yang pertama, karena inilah inti dakwahnya para rasul alaihi wassalatu wassalam, yaitu mengajak manusia kepada at-tauhid dan menjauhi perbuatan-perbuatan syirik, menjauhi perbuatan-perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pondasi yang pertama, al-ikhlasu lillah. Sehingga tatkala ada seorang mengaku dirinya ahli sunnah, tapi ternyata yusyrikuna billah, mereka menyekutukan Allah, mereka berbuat syirik di dalam beribadah, ternyata beribadah kepada Allah, di sisi lain juga dia beribadah meminta kepada selain Allah, seperti meminta ke tempat-tempat angker, kuburan-kuburan para wali, dan yang semisalnya. Maka yang seperti ini pengakuannya tidak benar. Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan dengan tegas supaya kita beribadah hanya kepada Allah semata dan menjauhi perbuatan-perbuatan syirik. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah oleh kalian Allah semata. Artinya adalah perintah untuk memurnikan peribadatan hanya kepada Allah semata. Wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah engkau menyekutukan Allah, janganlah engkau berbuat syirik di dalam beribadah dengan sesuatu apapun. Ini prinsip yang pertama, prinsip seorang ahli sunnah wal jamaah. Prinsip yang kedua dijelaskan oleh para ulama, prinsip seorang ahli sunnah wal jamaah adalah lujumul jama'ati wassam'i wa ta'ati liwulatil amr. senantiasa bersama dengan jamaah. Yang dimaksud jamaah di sini adalah al-haq, kebenaran, sebagaimana disebutkan oleh Abdullah ibn Mas'ud, salah satu sahabat Rasul sallallahu alaihi salatu wasalam. Salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasalam, beliau menyebutkan arti al-jamaah. Kata beliau, yang namanya al-jamaah ma wafaqal haqq walau kunta wahdak. Apa saja yang sesuai dengan kebenaran walaupun engkau seorang diri. Tapi kalau engkau berada di atas kebenaran, di atas jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu disebut al-jamaah. Kemudian yang berikutnya, wasam'i wa ta'ah, senantiasa mendengar dan taat kepada penguasa dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang tidak menyelisihi syariat. Barakallahu fikum. Hal yang demikian sebagaimana telah dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-59. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, memanggil orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah oleh kalian Allah dan taatilah oleh kalian Rasul, wa ulil amri minkum, dan pemimpin di antara kalian. Tapi disebutkan oleh para ulama dengan batasan fi ghairi ma'asyatin, mentaati, mendengar dan taat kepada penguasa fi ghairi ma'asyah, itu dalam rangka bukan bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kalau kemaksiatan, kata Nabi s.a.w. la ta'ata li makhlukin fi ma'asyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau itu dalam rangka bermaksiat kepada Al-Khaliq, yaitu sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Serta bersabar atas kekurangan atau kezaliman yang dilakukan oleh penguasa. Inilah prinsip seorang ahli sunnah wal jamaah. Memiliki sifat sabar dan juga senantiasa mendoakan kebaikan-kebaikan untuk mereka. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Fudhail Ibn Iyad rahimahullah, salah satu imam ahli sunnah wal jamaah, beliau menyebutkan, lau kana li du'a'un mustajabun la da'utuha li sultan. Kalau seandainya aku memiliki satu doa yang mustajab, niscaya akan saya gunakan doa tersebut untuk mendoakan kebaikan kepada untuk penguasa. Karena kebaikan yang ada pada penguasa tentunya barakallahu fikum juga akan dirasakan oleh rakyat. Inilah bimbingan Islam. Kemudian prinsip yang ketiga, prinsip seorang ahlu sunnah wal jamaah adalah al-hadharu minal bida'i wal mubtadi'in. Berhati-hati serta menjauhi perbuatan-perbuatan bid'ah dan menjauhi pelaku-pelaku bid'ah. Hal yang demikian sudah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih yang datang dari sahabat Abi Najih Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu. Nabi mengingatkan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, waspadalah, hati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang baru di dalam Islam. Iya. Hati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang baru di dalam Islam. Fa inna kulla bid'atin dalalah. Karena perkara yang baru itu adalah sesat. Dan perkara yang bid'ah itu adalah sesat. Dan setiap kesesatan adalah bentuknya dalam neraka. Dan Nabi SAW sudah mengingatkan semenjak dulu tentang bahayanya perbuatan-perbuatan bid'ah. Padahal saat itu belum muncul perbuatan-perbuatan bid'ah. Tapi Nabi SAW sudah mengingatkan tentang bahayanya perbuatan-perbuatan bid'ah. Nabi SAW sering mengulang-ulang di dalam khutbahnya. Nabi SAW menyebutkan, ya, mengingatkan tentang bahaya bid'ah. Setelah menyebutkan, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Demikian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sering diulang-ulang padahal saat itu belum ada perbuatan-perbuatan bid'ah. Kenapa demikian? Ini menunjukkan barakallahu fikum tentang bahayanya perbuatan-perbuatan bid'ah, amal atau ibadah yang tidak ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Itu di antara tiga prinsip seorang ahli sunnah wal jamaah, seorang salafi. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Kita masih melanjutkan pembahasan tentang jalannya orang-orang yang selamat. Yang mana pada pertemuan sebelumnya bahwasanya al-firqatu najiyah, kelompok yang selamat, mereka itu adalah memuliakan a'immatul mujtahidin, imam-imam mujtahidin seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan imam-imam yang lainnya dari imam kaum muslimin. Ini seorang ahlu sunnah, seorang al-firqatun najiyah. Mereka tahtarimu a'immatal mujtahidin. Mereka itu memuliakan, menghormati ulama-ulama mujtahidun. Akan tetapi kata Syekh, wala tata'assabu liwahidin minhum, akan tetapi tidak fanatik kepada salah satu dari mereka. Ya. Memuliakan tapi tidak fanatik kepada mereka. Bal ta'khudhu al-fiqha minal qur'ani wal ahaditsa as-sahiha. Bahkan ahlu sunnah wal jamaah mengambil ilmu, mengambil fiqih, mengambil akidah tetap dari Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Wa min aqwalihim, juga mengikuti ucapan-ucapan mereka, para imam-imam mujtahidun, para ulama ahlu sunnah wal jamaah, mengikuti ucapan mereka. Idza wafaqal hadits sahih, apabila ucapan atau pendapat imam tersebut sesuai dengan hadis yang sahih, tidak bertentangan dengan hadis yang sahih. Barakallahu fikum. Hadza muwafaqu liqalamihim, ini sesuai dengan ucapannya mereka. Inilah yang senantiasa dinasehatkan oleh mereka imam-imam mujtahidun, imam-imam ahlus sunnah wal jamaah, senantiasa memberikan nasihat kepada pengikutnya supaya kembali kepada bimbingan Al-Kitab wa Sunnah, wa adamu ta'asub, dan tidak memiliki sikap fanatik. Barakallahu fikum. Yang mana mereka imam-imam ahlus sunnah wal jamaah, haitsu a'su atba'ahum, yang mana mereka memberikan wasiat, memberikan pesan kepada mereka para pengikutnya, an ya'khudhu bil haditsis sahih, supaya mereka itu mengambil, itu berpegang teguh dengan hadis yang sahih, wa yatruku, dan supaya mereka meninggalkan kulla qaulin yukhalifuhu, meninggalkan semua ucapan yang menyelisih kebenaran, yang menyelisih Al-Qur'an dan As-Sunnah. Barakallahu fikum. Inilah yang diwasiatkan oleh mereka, oleh imam-imam ahlus sunnah wal jamaah, oleh imam-imam mujtahidun, dan melarang kepada pengikutnya untuk fanatik, untuk ta'asub kepada mereka. Barakallahu fikum. Tapi membangun agamanya barakallahu fikum di atas dalil minal kitabi was sunnah, di atas dalil dari Al-Quran dan dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena inilah yang ada jaminan sebagaimana telah disebutkan di dalam hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni qataraktu fikum syai'aini lang tadhilu ba'dahuma, kitabullahi wa sunnati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya aku telah tinggalkan untuk kalian, kata Nabi, sesungguhnya aku telah tinggalkan untuk kalian syai'aini, dua perkara, lang tadhilu ba'dahuma, yang mana kalian tidak akan tersesat setelah berpegang dengan keduanya, yaitu kitabullah, berpegang dengan kitabullah yaitu Al-Quran, dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga ada jaminan. Barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya dijelaskan al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Al-firqatun najiyah ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar wa hiya tunkiru at-turuq al-mubtadi'ah wal ahzab al-hadamah allati farakatil ummah wa ibtada'at fid din وابتعدت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. Perhatikan ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, bagaimana jalannya ahlus sunnah wal jamaah. Bahwasanya al-firqatu najiyah, kelompok yang selamat, ta'muru bil ma'ruf, mereka senantiasa memerintahkan perkara yang ma'ruf, wa tanha 'anil munkar, dan melarang dari perkara-perkara yang mungkar. Ini jalannya ahlus sunnah wal jamaah. Senantiasa amar ma'ruf nahi mungkar. Memerintah mengajak kepada perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara-perkara yang mungkar. Perkara-perkara yang bertentangan dengan Al-Kitab wa Sunnah. Barakallahu fikum. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, maka sekarang perlu diketahui, karena ini merupakan salah satu jalannya ahlus sunnah wal jamaah, yaitu memerintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang mungkar. Dan ini berdasarkan hadis yang datang dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu 'inda Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah dia rubah dengan tangannya, dicegah dengan tangannya. Ini tatkala seorang memiliki kemampuan bisa taghyirul mungkar, bisa merubah kemungkaran dengan tangannya. Artinya kemungkaran tersebut bisa hilang atau berkurang, ya. Bukan terus barakallahu fikum, justru kemungkarannya semakin bertambah. Kalau kondisinya seperti ini, maka tidak diperbolehkan. Maka apabila kalian tidak mampu merubah kemungkaran dengan tangannya, maka hendaklah dirubah dengan lisannya. Disampaikan nasihat bil hikmati wal mu'idzatil hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik, mau'izah, ya. Kemudian ya, dengan cara yang hikmah, ya. Apabila kalian tidak mampu merubah tahyirul mungkar, merubah kemungkaran dengan lisannya, mau memberikan nasihat pun berat, merasa tidak mampu, maka rubah atau cegah kemungkaran tersebut dengan hatinya. Bagaimana merubah atau mencegah kemungkaran dengan hatinya? Yaitu hatinya membenci kepada kemungkaran tersebut, meyakini jeleknya kemungkaran tersebut, setelah itu tinggalkan tempat tersebut. Barakallahu fikum. Ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Apa itu? Perkara yang paling ma'ruf, perkara yang paling baik di dalam agama Islam. Ini yang perlu kita sama-sama perhatikan. Ya. Apa itu kebaikan yang paling besar di dalam Islam? Yang harus senantiasa kita dahulukan. Yang harus senantiasa kita mengingatkan dan memberitahukan kepada umat. Maka kebaikan yang paling besar di dalam Islam itu adalah at-tauhid. At-tauhid ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah kebaikan yang paling besar. Maka ini yang hendaknya disampaikan pertama kali kepada umat. Tentang tauhid. Yaitu mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama kali harus disampaikan kepada umat manusia di dalam berdakwah. Sebagaimana yang demikian telah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, disebutkan di dalam hadisnya Abdullah ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma, lama ba'tha Mu'adzan ila al-Yaman, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz ke negeri Yaman, maka Nabi mengatakan, ya Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab, falyakul awalan ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah wa fi riwayatin ila ayyuhidullah. Ya. Ini yang pertama kali diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz ibni Jabal tatkala mau berdakwah. Wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahlul kitab. Ya. Maka hendaklah yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka, yang pertama kali engkau ajak kepada mereka, ajak mereka untuk mentauhidkan Allah, untuk memurnikan peribadatan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya kebaikan yang paling besar di dalam Islam adalah at-tauhid. Dan inilah dakwah semua para rasul alaihimussalatu wassalam, min awalihi ila akhirihi, sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yad'un nasa ila tauhid, mengajak manusia kepada tauhid. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, wa laqad ba'athna fi kulli ummati rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. dan sungguh, kata Allah, telah kami utus pada setiap umat seorang rasul. Apa tugas rasul tersebut? Tugasnya adalah ani'budullah, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi at-taghut, yaitu taghut, peribadatan-peribadatan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dakwahnya para rasul alaihi wassalatu wassalam. Mengajak manusia kepada tauhid dan mengingatkan manusia dari at-taghut, peribadatan-peribadatan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat, mereka akan tanha anil munkar, menahan manusia, melarang manusia dari perbuatan-perbuatan mungkar. Ya. Sehingga sekali lagi barakallahu fikum, tidak membiarkan kemungkaran, ya, tapi tatkala melihat kemungkaran berusaha untuk dicegah. Maka di sini perlu kita ketahui bersama apa itu kemungkaran yang paling besar, supaya kita waspada, sehingga jangan sampai kita keliru. Barakallahu fikum. Maka dijelaskan oleh para ulama setelah mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya a'zamul munkarat, kemungkaran yang paling besar itu adalah al-isyraku billah, perbuatan syirik, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kemungkaran yang paling besar. Kenapa al-isyraku billah, menyekutukan Allah, merupakan kemungkaran yang paling besar? Disebutkan dikarenakan perbuatan syirik, menyekutukan Allah, pada hakikatnya orang tersebut dia telah menzalimi Allah Rabbul Alamin. Sebagaimana disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Luqman ayat yang ke-13, Allah menyatakan inna syirik la zulmun azim, sesungguhnya yang namanya perbuatan syirik, perbuatan menyekutukan Allah, la zulmun azim, sungguh kezaliman yang paling besar. Ini perbuatan al-isyraku billah, inilah kemungkaran yang sangat besar, al-isyraku billah. Sehingga tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati sahabatnya, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati sahabatnya memakai gelang, bertanya man hadhihi, qala hadhihi minal wahinah ya Rasulullah, inzi'ha fa innaha la taziduka ila wahnan walau mita wa huwa alaika ma aflahta abada. Ada seorang sahabat yang memakai gelang, ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa ini? Ini karena saya lemah, karena merasa lemah ya Rasulullah, sehingga saya pakai gelang biar kuat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung marah, buang yang demikian itu. Maka yang demikian itu tidaklah menambahkan kepadamu kecuali semakin lemah. Dan kalau engkau mati, gelang itu masih ada padamu, maaflah ta'abada, engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Barakallahu fikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat keras terhadap perbuatan-perbuatan kesyirikan. Sehingga tatkala sebagian para sahabat yang baru masuk Islam meminta dibikinkan suatu pohon, sebagaimana dahulu orang-orang musyrikin memiliki satu pohon yang disebut Zatul Anwat, yang mereka biasa yaqifuna indaha wa yanhutuna biha aslihatahum, Dahulu orang-orang musyrikin disebutkan di dalam hadisnya Abi Waqid Al-Laisi radhiyallahu taala anhu, ya. Beliau menyebutkan nahnu hudatsa'u ahdin bikufrin walil musyrikina sidratun yaqifuna indaha. Kata Abi Waqid Al-Laisi radhiyallahu taala anhu, kami orang yang barusan saja meninggalkan kekufuran. Dahulu orang-orang musyrikin memiliki satu pohon yang mereka biasa tinggal i'tikaf, menetap di sekitar pohon tersebut dan menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut dalam rangka untuk mencari barokah. Ini kebiasaannya orang-orang musyrikin. Maka tatkala para sahabat yang barusan masuk Islam melewati pohon tersebut, langsung meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ij'al lana dzatal anwat kama lahum dzatul anwat. Ya Rasulullah, bikinkanlah untuk kami satu pohon sebagaimana mereka memiliki satu pohon, yaitu pohon untuk mencari barakah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung marah dan bertakbir, Allahu Akbar. Ya. Innaha sunan, sesungguhnya ini jalannya orang-orang terdahulu, perbuatannya orang-orang Bani Israel. Marah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka syaitnya di sini barakallahu fikum, bahwasanya kemungkaran yang paling besar adalah al-isyraku billah, menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya kata Syekh, tungkir ahl firqatu najiyah, kelompok yang selamat, mereka mengingkari at-turuqa al-mubtadi'ah, jalan-jalannya ahlul bid'ah, wal ahzab al-hadamah, dan juga menjauhi jalan-jalannya kelompok-kelompok yang merusak, alati farakatil ummah, kelompok-kelompok yang memecah belah umat, wabtada'ati fiddin, juga al-firqatu najiyah, menjauhi perbuatan-perbuatan bid'ah di dalam urusan agama, wabta'adat an sunnati rasulillah wa ashabihi, dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam atal firqatu najiyah mengingkari orang-orang yang menjauhkan manusia dari jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini al firqatu najiyah, mengingkari orang-orang yang berusaha ibta'adat, menjauhkan manusia an sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, dari sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena di sana ada sekelompok manusia yang mereka barakallahu fikum ingin menjauhkan manusia dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka al-firqatu najiyah mengingkari, ya, terhadap manusia yang mereka berusaha menjauhkan dari siratal mustaqim, dari jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah jalannya al-firqatu najiyah. Jadi al-firqatu najiyah sekali lagi kelompok yang selamat, mereka senantiasa ta'mur bil ma'ruf, memerintahkan perkara yang ma'aruf dan melarang dari perkara-perkara yang mungkar. Telah kami singgung atau telah kita singgung tadi, perkara yang paling ma'aruf adalah tauhid, kemungkaran yang paling besar adalah al-isyraku billah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Dan insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.